kebahagiaan dunia akhirat Allah berikan kepada semua laki-laki atau wanita. Tidak perlu laki-laki untuk menjadikan dirinya wanita agar berbahagia, atau wanita harus menyerupai laki-laki untuk bahagia, tidak. Tetap dalam keberadaan dia masing-masing, laki-laki sebagai laki-laki, wanita sebagai wanita. Cuman kehidupan harus diisi dengan apa? Mena'amilah solehan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal soleh sama dia laki-laki dengan wanita dan dia sendiri beriman, jadi kerja yang dia kerjakan, amal yang dia amalkan dengan landasan semata-mata karena Allah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka janji Allah diri kepada semua manusia ini, kalau kehidupan diisi dengan iman dan amal, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti dan pasti dan pasti akan kami berikan kehidupan yang indah, keselesaan dalam kehidupan, kenikmatan, kebahagiaan, ketenangan, keamanan Allah berikan dalam iman dan amal di dunia. Nanti di akhirat walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, akan kami berikan lagi ganjaran yang lebih daripada apa yang mereka kerjakan. Jadi agama tidak hanya menjanjikan kebahagiaan di akhirat, itu jelas. Tetapi agama juga menjanjikan keselesaan, menjanjikan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia ini. Bahkan hadirin, orang yang akan dimasukkan di sorga, masukkan sorga oleh Allah, maka kehidupan sorgawi itu sudah dirasakan di dunia ini. Jadi kalau orang belum merasakan kenikmatan batin, jangan berharap untuk masuk sorga. Dan orang yang akan masuk ke dalam api neraka, sudah Allah rasakan bagaimana susahnya kehidupan di dunia ini, walaupun di tengah glamor hartanya tersebut. Karena dikatakan ad-dunya zilul akhirah, dunia ini adalah bayang-bayang akhirat. Maka orang yang akan bahagia di akhirat, sudah ada bayangannya kebahagiaan tersebut, walaupun tidak sebanyak yang di akhirat, tapi bayangannya sudah ada, dia akan berbahagia di sana. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, juga Allah firmankan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna barakatin minas sama'i wal ardh. Jadi sekiranya masyarakat kampung-kampung, masyarakat negeri-negeri yang dahulu ini, mereka beriman dan bertakwa, di hatinya adalah ilaha illallah, dalam anggota tubuh dia ini ada ketakwaan, di matanya ada takwa, di lisannya ada takwa, di telinganya ada takwa, dalam gapaian tangannya ada takwa, dalam langkah kakinya ada takwa, maka dalam gerak diri kehidupan dia, dia sedasar perhatikan perintah Allah dan dia jauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala, la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh, pasti kami berikan, kami bukakan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Walakin kazzabu, cuman sayangnya mereka-mereka yang dahulu mendustakan ajaran, mendustakan para anbiya, mendustakan agama Allah subhanahu wa ta'ala, fa'akhadnahum mimma kanu yaksubun, maka kami sikat mereka, kami azab mereka karena ulah perbuatan mereka sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini orang beriman merasa tidak aman, bahkan kadang-kadang di suatu tempat yang namanya Serambi Mekah, ketika jenazah banyak kami angkat, suatu tsunami, ada yang berkata, kenapa musibah diturunkan kepada kami orang beriman, tidak pada orang kafir. Jadi kenapa musibah turun kepada kami orang beriman, tidak pada orang kafir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keimanannya mana yang akan menghadirkan keamanan di permukaan dunia ini? Maka bukan sekedar iman di lisan saja, sekedar pengakuan di lisan ataupun di hati, tanpa dibuktikan dengan kerja. Maka Allah firmankan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, mereka yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bizulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. kezaliman di sini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW adalah beliau katakan kemusyrikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Jadi kemusyrikan inilah merupakan kezaliman yang paling besar. Maka Allah janjikan alladzina amanu, mereka yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, tidak mencampur iman mereka dengan kemusyrikan, ulaika lahumul amnu, mereka yang mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka lah kehidupannya senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekiranya orang beriman masih diancam oleh diintimasi, diintimidasi dan sebagainya, di jalan tidak merasa aman, mau tidur tidak merasa aman, hartanya takut ditaruh di mana tidak aman, itu membuktikan bahwasanya iman dia masih bercampur dengan kemusyrikan. Hadirin maka subhanahu wa ta'ala, jadi semakin kokoh iman seseorang, maka semakin terasa aman kehidupan dia, semakin besarnya kemusyrikan dalam diri seseorang, maka dia akan dihantui oleh perasaan tidak aman senantiasa. Jadi janji Allah, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahum amnu wa hum muhtadun. Jadi hadirin, iman yang tidak bercampur dengan kezaliman, iman yang tidak campur dengan kemusyrikan, inilah yang akan menghadirkan keamanan di dunia. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ditanya, hari apa yang kamu merasa tenang di permukaan dunia ini? Kapan? Dalam kehidupan kamu. Maka beliau katakan, ketika saya berbaring di pembaringan Rasulullah SAW, malam hijrah, Rasulullah bersama Sayyidina Ali di rumah, dikepung oleh 100 pemuda yang handal dengan pedang yang tajam. Sekali digerakkan akan terputus tangan atau kaki. Maka dalam kepungan tersebut, semua pintu keluar dijaga. Tunggu kapan Abu Jahal kasih perintah, pintu rumah didobrak, akan dibunuh mereka. Khususnya Rasulullah SAW. Tapi Nabi katakan, wahai Ali, saya akan keluar sekarang dari rumah ini. Hijrah. Dan kamu berbaring di pembaringan saya. Kemudian nanti besok pagi, barang-barang titipan orang Mekah ini. Jadi walaupun mereka menganggap Nabi sebagai musuh, tapi untuk mengamankan barang mereka, menitipkan barang mereka, mereka titipkan di rumah Rasulullah SAW. Karena Nabi orang amanah, al-amin. Hadirin maka subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah, wahai Ali, titipan atau amanah orang ini kembalikan nanti kepada pemiliknya masing-masing. Setelah itu nanti kamu nyusul saya ke kota Madinah. Setelah itu kamu akan nyusul saya ke kota Madinah. Maka hadirin mendengar ucapan Rasulullah SAW, beriman, yakin dengan sabda Rasulullah SAW, bahwa saya nanti besok pagi Ali masih hidup, akan mengembalikan amanah orang-orang Mekah, bahkan akan menyusul lagi ke kota Madinah. Maka Sayyidina Ali tidak terkesan dengan pandangan mata 100 pedang yang terhunus di sekitar rumah Rasulullah SAW. Dia lebih yakin kepada sabda Nabi SAW daripada pedang-pedang yang dia lihat tersebut. Maka dengan tenangnya dia tidur lelap pada malam tersebut. Kenapa hadirin? Jadi Sayyidina Ali tidak takut dengan ancaman 100 pedang. Kenapa, Pak? Hah? Karena iman dia sudah tidak bercampur dengan kemusyrikan, tidak bercampur dengan kezaliman. Yakin bahwasanya pedang itu akan membahayakan, itu syirik kan ini. Yakin bahwasanya orang-orang para jawara-jawara ini, preman-preman yang sudah dibentuk oleh Abu Jahal, itu akan membahayakan, itu kemusyrikan. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu terhunjam di hati, la ilaha illallah, Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yakin pada Allah dan yakin bahwa Nabi tidak pernah berbicara dusta. Tidak ngomong sembarangan. Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW wahyu daripada Allah. Maka hadirin, kemusyrikan akan bahwasanya pedang akan bisa menebas leher seseorang, bisa menggal seseorang, telah hilang di hati Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka beliau merasa aman, justru malam tersebut merasa paling aman. Aneh hari ini karkun tidur enggak merasa aman, dari nyamuk saja enggak merasa aman. Jadi tidak merasa, jangankan pedang baru, nyamuk saja sudah takut. Makanya orang yang musyrik ini yang kena gigitan nyamuk. Semoga Allah hilangkan kemusyrikan dalam hati kita. Kemarin terjadi perdebatan di antara ulama. Jangan minta sama orang mati. Orang mati tidak berikan manfaat. Yang satu bilang, yakin bahwa orang mati masih berikan manfaat, itu syirik. Tapi yakin orang hidup berikan manfaat juga syirik juga. Sama-sama syirik. Ada orang mati, kita yakin dia, kita minta-minta orang mati, syirik. Gubernur datang, kita yakin gubernur akan menyelesaikan pembangunan masjid di Kebun Jeruk, itu juga syirik. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tidak amannya seseorang itu karena masih ada kemusyrikan. Tidak aman dari nyamuk, dari tikus, tidak aman daripada istrinya dan sebagainya. Karena masih meyakini bahwa istri akan membahagiakan dia, sehingga dia tidak aman. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berjalan, lihat orang berkerumun, mukanya pucat. Muka mereka pucat, ketakutan. Beliau katakan, ada apa? Kok kalian merasa tidak aman? Ketakutan. Mereka katakan, ada singa di depan. Ada singa di depan. Jadi hadir melihat singa mati, tenang. Melihat singa hidup, khawatir. Itu syirik. Ya. Oh, singa mati, enggak berbahaya. Singa hidup, berbahaya. Itu syirik. Jadi orang yang beriman, dia tidak bisa membedakan antara singa hidup dengan singa mati. Mudah-mudahan sampai ke sana level kita, insyaAllah. Suatu saat Allah sampaikan. Maka beliau dengan tenang pergi menjumpai itu singa. Dijewer telinga itu singa. Dipukul, lari. Beliau katakan, jangan mengganggu orang ini, pergi kamu. Pergi itu singa, orang heran. Ilmu apa yang ada pada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Apakah pernah belajar ilmu kebal dan sebagainya, atau makan minyak bintang dan lain-lain sebagainya? Na'udzubillah. Bukan itu yang membuat orang hebat, hadirin. Maka beliau berbicara, berpidato dengan tegar di hadapan orang yang ketakutan. Beliau katakan, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innani sami'tu yaqul. Saya telah betul-betul mendengar dengan telinga saya ini beliau bersabda, man khafallaha akhafallahu minhu kulla syai'in. Barang siapa yang hanya takut kepada Allah, maka Allah jadikan segala sesuatu takut dari dia. Wa man lam yakhafillaha akhafahu Allah min kulli syai'. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, masih ada kemusyrikan di hati dia, Allah akan jadikan dia takut dari segala sesuatu. Dalam hadis yang lain Nabi sabdakan, innama yusallatu 'ala ibn Adam ma khafa ibn Adam. Jadi dikuasakan kepada anak Adam apa yang ditakuti oleh anak Adam tersebut. Dikuasakan kepada anak Adam apa yang ditakuti anak Adam. Kalau anak Adam ditakut sama tentara, maka dia akan ketakutan terus sama tentara. Akan dikuasai tentara dia. Takut sama polisi, akan takut tahu, akan dihantui oleh polisi terus. Takut sama preman, akan takut sama preman terus. Takut sama singa, akan ketakutan terus dengan singa tersebut. Hadirin subhanahu wa ta'ala, jadi apa yang dia yakini sesuatu akan memberikan kebahagiaan atau kesengsaraan, maka dia akan begitu. Begitu pula orang yakin, saya ini akan bahagia kalau main golf. Kalau enggak main golf, saya enggak akan bahagia. Maka suatu saat dia akan disakiti oleh golfnya sendiri. Saya ini enggak bisa hidup tanpa sambal. Kalau enggak pakai sambal makan enggak bisa saya ini. Mati, saya akan mati kena sambal nanti. Ya. Yeah. Jadi orang itu hadir ke Subhanahu wa Ta'ala akan di berikan kecelakaan, diberikan rasa tidak aman dalam kehidupan dia dengan apa yang dia yakini tersebut. Maka hadirin bagi Allah, kalau di hati kita murni hanya iman pada Allah, yang memberikan kebahagiaan itu adalah bukan harta. Maka harta tidak akan bisa membuat dia stres. Silakan dia stroke gara-gara hartanya dicuri orang. Begitu pula hadirin, silakan Anda punya hobi, makan sambal kah, makan cabai kah. Tapi jangan yakin bahwa cabai yang membahagiakan. Saya ini kalau gara-gara cabai enggak bahagia, nanti Anda akan menderita gara-gara cabai itu sendiri. Saya ini enggak bisa, enggak akan bahagia, enggak kuat kalau 4 bulan. Karena 40 hari lewat enggak bisa mandang wajah istri, saya enggak kuat. Nanti akan mati gara-gara cinta pada istri Anda sendiri. Maka Jibril alaihissalam memberikan nasihat kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad SAW. Ahbib habibaka haunan ma fa'asa yakuna baghidaka yawman ma. Wahai Muhammad SAW, cintai apa yang kau cintai itu sekedarnya saja, nanti suatu saat akan jadi musuh kamu. Jadi apapun yang kita cintai, manusia kah, benda kah, sekedarnya. Mencintai istri sekedarnya, jangan berlebihan. Mencintai anak sekedarnya, mencintai ayah sekedarnya, mencintai makanan sekedarnya. Tapi kalau dicintai berlebihan, nanti akan jadi musuh kamu suatu saat. Kalau bapak dulu suka makan kambing, sekarang nggak bisa. Oh, nggak kuat saya. Kolesterolnya banyak. Stroke nanti makan kambing. Kenapa? Dulu pernah punya keyakinan kambingnya akan membahagiakan dia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu orang saya lihat, kasihan dia, pedagang emas, sibuk berdagang terus. Kadang-kadang sholat pun terlalaikan, dan dia yakin bahwa ini satu-satunya dia, usaha emas satu-satunya dia, satu-satunya yang akan bawa dia ke bahagia. Datang perampok, 6 bulan, tiap hari, tiap saat beli. Cash satu on, dua on, beli cash terus, sehingga dipercaya betul. Setelah 6 bulan, suatu pagi dia datang, habis subuh, pagi mau beli 2,5 kilo. 2,5 kilogram emas. Enggak ada di rumah, ambil di toko saja. Nanti kita sama-sama sekarang, pagi-pagi. Sampai di toko, dia buka almari besinya. Waktu menunduk langsung dipukul oleh itu pencuri, oleh perampok. Dua temannya sudah nunggu. Ini orang pingsan, habis semua berangkasnya, emasnya diambil semua. Setelah siuman ternyata sudah habis semua. Sampai sekarang beliau stroke. Hartanya habis, dirinya seru. Kenapa? Karena yakin gara-gara emas dia akan membahagiakan. Maka orang yang mencintai emas berlebihan daripada segalanya, suatu saat akan diuji oleh emas tersebut. Begitu pula nggak bisa keluar 3 hari, gara-gara kecantikan istrinya. Nanti istrinya ngomel kalau nggak berangkat. Hati-hati, suatu saat dia akan stroke gara-gara istrinya. Istrinya dibawa kabur oleh laki-laki yang lain. Maaf, ini bukan untuk bercanda ini. Menjelaskan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, apa yang dikatakan Jibril AS. Maka hadirin, keamanan tidak akan datang dalam kehidupan seseorang kalau keimanan dia masih bercampur dengan kemusyrikan. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi orang yang beriman dan tidak mencampur iman dia dengan kezaliman, itu kemusyrikan, pasti mereka aman. Kemusyrikan Allah katakan dua dalam Al-Quran, dalam akhir surah Yusuf. Syirik jali, syirik khafi. Kenyataan yang ada Allah katakan dalam Al-Quran. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Wahai Muhammad SAW, bagaimanapun kamu serakah, dan seorang Nabi harus serakah, dai harus serakah. Bagaimana orang harus beriman. Kita minimal harus serakah. Harus terbentuk 13.230 jamaah. 4 bulan 443 jamaah 4 bulan. 8.747 jamaah 40 hari. Serakah harus nih. Bahkan lebih daripada itu. Jangan lemah. Tapi bagaimanapun serakahnya seorang dai, bagaimana orang bisa beriman, jamaah terbentuk, tetap akhirnya Allah katakan, wa maktarun nasi walau harasta bimu'minin. Wahai Muhammad SAW, bagaimanapun serakahnya kamu, tetap kebanyakan manusia tidak beriman. Mayoritas penduduk dunia ini tidak beriman. Tapi kita harus serakah bagaimana targetnya semua orang harus beriman. Semua orang harus beriman. Tapi kenyataannya beriman sedikit nanti. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan ganjaran kepada seorang karena kerja dia. Allah memberikan ganjaran kepada seorang karena niat dia. Maka Nabi SAW berkata, niatul mu'min khairun min amalihi. Amal kita ini hanya bahkan tidak mencapai batas. Tapi kalau niat bisa menembus batas. Jadi saya berangkat walaupun sekarang di Tashkil hanya ke Lampung maunya. Target saya bagaimana, bukan memang saya berangkat sekarang ke Lampung. Tapi keberangkatan saya, target saya bagaimana orang sedunia beriman. Sesamanya di Lampung, Tashkilannya cuma satu saja. Satu orang saja. Tapi kita serakah bagaimana seluruh dunia beriman waktu itu. Maka Allah berikan pahala Tashkilan satu dunia hadirin. Jadi Allah tidak memberikan ganjaran sesuai dengan amal seorang tidak, tapi apa yang dia niatkan. Maka niat harus dibesarkan. Nah, Nabi kita Muhammad SAW punya niat semua orang harus beriman. Dan beliau kerja ke arah sana, tapi yang beriman ternyata sedikit. Kemudian kenyataan yang kedua, Allah katakan wa may yu'minu aktsarum billahi illa wahum musyrikun. Dan tidaklah beriman kebanyakan mereka kecuali mereka musyrik. Jadi yang beriman sedikit, yang sudah beriman musyrik lagi. Kebanyakan manusia ini enggak beriman. Jadi tidak beriman kepada Allah, menyembah berhala, batu dan sebagainya. Dan orang yang beriman sendiri kebanyakannya musyrik. Dikatakan mukminun musyrikun, orang beriman yang musyrik. Jadi maksudnya dia tetap menyembah Allah, tidak mengakui adanya la ilaha illallah, tahu yang memberikan rezeki Allah, tapi ketika azan berkumandang enggak mau dia ke masjid. Wah, ke masjid, wah ke masjid. Kalau saya ke masjid makan apa saya? Ini langgaran siapa yang ngurusin? Ini orang beriman tapi musyrik dia. Tapi ada musyrik. Sudah selesai 40 hari. Kita sekali lagi tambah 5 hari. Nah, 5 hari. Kalau 5 hari nanti istri saya mau ngambur dia. Siapa yang belah anak saya? Nanti kebun saya akan rusak kalau nambah 5 hari. Dia karkun 40 hari tapi masih musyrik juga. Selesai 4 bulan, pulang ke mahala dia ada jamaah 3 hari. Ada bupati, camat, polisi mau keluar. Amirnya enggak ada. Orang baru-baru semua. Ternyata dia datang. Karkun gembira satu musyrik. Masya Allah, Masya Allah. Selesai masalah. Selesai masalah. Dia bingung. Masalah apa nih selesai? Mungkin dia merasa dengan dia 4 bulan selesai masalah di mahala dia. Dia tanya ada masalah apa? Ini masalah jamaah mau dibentuk 3 hari. Sudah selesai beres ini. Bupati mau keluar, camat mau keluar, orang-orang khawas mau keluar, polisi mau keluar. Amirnya enggak ada dan kami enggak mampu. Ternyata kamu baru keluar dari India Pakistan 4 bulan. Maka bapak yang paling bisa untuk menjadi amir. Makanya kami katakan selesai masalah. Bagaimana, Pak? Selesai 4 bulan, mau sembahyang saya tul masjid di masjid dia, doa sebentar, ternyata ditafsir lagi 3 hari. Dia katakan kalau saya nambah 3 hari, apa yang terjadi nih? Anak saya siapa yang mendidik nanti? Nanti bagaimana tuh? Langgaran yang sudah janji mau datang hari ini, asar. Mau makan apa saya? Ini karkun 4 bulan yang masih musyrik. Mu'minun musyrikun. Sampai kapan Pak kemusyrikannya akan bisa hilang? Allahu Akbar. Kemarin kami di Saudi saya terkesan. Kata salah seorang dari karkun di Saudi, syaitan ini hanya takut kepada dai yang bicara. Kalau dai enggak ngomong, syaitan enggak takut. Jadi syaitan bukan takut sama dai enggak, takut sama dai yang berbicara. Muazin tuh, syaitan enggak takut sama muazin. Namanya muazin, ditulis hari Jumat muazin si bulan. Ah, dia sholat sekian rakaat, syaitan enggak takut, tapi kalau sudah muazin bersuara, baru syaitan lari. Kalau sudah selesai bicara, sholat lagi syaitan enggak takut, datang lagi dia. Oh, itu karkun 4 bulan, syaitan enggak takut. Karkun setahun, syaitan enggak takut. Karkun 3 tahun, kiai, allamah, macam-macam gelarnya. Enggak takut. Tapi kalau dia bicara, baru syaitan takut. Jadi bukan masalah label dia sudah 4 bulan APB. Setiap tahun keluar 4 bulan, tidak. Yang ditakuti label itu waktu dia bicara. Bicara atau enggak? Makanya walaupun keluar 4 bulan, ta'lim, jauhlah ta'lim, tapi enggak bicara. Saya siap 4 bulan, tapi jangan coba-coba suruh saya jadi mutakallim. Jangan coba-coba suruh saya bayan. Kalau saya bayan, Amir lihat saja. Kamu jumpa saya Isa, subuh jangan lihat wajah saya lagi. Maka hadirin karkum kayak gini, walaupun dia setiap tahun keluar 10 bulan, iblis enggak takut sama dia. Kapan iblis takut sama seorang yang bicara? Berani ngomong. Waman ahsanu qawlan. Kenapa qawlan? Kan seharusnya dinan. Tapi agama itu wujud di awal daripada kita ngomong, bicara. Faqulu qawlan syadida. Bicara, ngomong terus. Bicarakan kebesaran Allah. Maka di saat da'i bicara kebesaran Allah, baru kemusyrikan akan hilang. Syaitan akan lari. Da'i enggak ngomong lagi, diam saja. Ha? Zikir saya belum selesai ni. Ha? Jangan jauhlah dulu. Belum selesai. Maka iblis enggak takut sama anda. Bersedia bicara senantiasa insyaAllah. Hadirin yang makanya Allah, maka untuk mengobati dua macam kemusyrikan tadi Allah katakan, obatnya enggak ada jalan lain. Qul hadhi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man tabi'ani. Untuk mengobati dua macam kemusyrikan tersebut, tidak ada jalan lain. Bukan dengan cara bentuk partai, bukan dengan cara macam-macam, tidak. Hanya satu jalan, yaitu ad'u ila Allah, berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Tapi dengan 'ala basirah, yakin bahwa saya dengan gerak seperti ini, dengan dakwah ini, dengan saya bicara terus bicara kepada Allah, akan terselesaikan masalah. Ala basirah. Jadi seorang dai harus punya basirah. Sebagaimana orang-orang pekerja dunia ini punya basar. Basar itu pandangan mata yang kasar ini. Basirah pandangan hati. Hadirin maka subhanahu wa ta'ala. Seorang petani ini, panas kepanasan, hujan kehujanan, dia pergi ke sawah istiqomah. Kenapa? Karena dia punya basar. Punya pandangan mata, yakin bahwa saya dengan pertanian dia selesai masalah. Dia akan bisa membiayai anak dan istrinya. Anaknya akan sekolah daripada pertanian dia tersebut. Itu yang membuat dia istiqomah. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Pedagang, tiap hari dia berdagang, bahkan sampai lembur dia. Walaupun anak buah dia sudah pulang semua, dia masih beri toko saja. Kenapa? Yakin dengan perdagangan dia akan terselesaikan segala permasalahan dia. Walaupun yang diyakini dia belum meyakinkan. Begitulah pegawai, tiap hari pergi ke kantor. Bagi tanggal 1, semangat betul dia. Kenapa? Yakin dengan gaji 1 bulan tersebut akan mencukupi keperluan dia. Nah, seorang dai ketika berangkat, jauhlah 2,5 jam, 8 jam, 40 hari, 4 bulan, harus lebih yakin dengan gerak supaya dia akan selesai segala permasalahan dia. Belum bisa dipahami. Hah? Jadi hadirin ala basirah, bahwa seorang dai harus lebih yakin daripada pedagang, petani sebagainya tadi, bahwa dengan gerak seperti ini akan datang pertolongan dari Allah, terus selesaikan segala permasalahan dia. Masalah ekonomi dan sebagainya akan diselesaikan dengan kerja dakwah. Ana wa man tabi'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Jadi siapa yang diizinkan oleh Allah untuk mendeklarasikan, mengumumkan wa ma ana minal musyrikin? Siapa yang diizinkan? Hanya mereka yang berdakwah, dai. Kiai enggak boleh mengilankan wa ma ana minal musyrikin. Presiden, gubernur, orang kaya tidak bisa, orang santri tidak boleh mengilankan wa ma ana minal musyrikin. Atau ya, belum bisa mendeklarasikan dirinya. Yang dibolehkan mendeklarasikan dirinya wa ma ana minal musyrikin siapa? Hanya dai. Wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Hadi wa subhanahu wa ta'ala. Jadi orang hanya bisa senantiasa membesarkan subhanallah. Apapun yang terjadi, kehebatan apapun, dia hanya mengatakan subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Kalau dia tidak berdakwah, hadirin, susah untuk mengatakan subhanallah. Dia punya kekayaan, nyumbang-nyumbang terus untuk masjid. Mengatakan subhanallah repot. Dia akan mengatakan sayang biaya dan sebagainya. Dia ngajar terus. Setiap hari ngajar, enggak pernah dakwah. Maka untuk mengatakan subhanallah, mengatakan kebesaran Allah agak repot. Dia akan mengakui saya yang lebih hebat. Kenapa kalau pindah guru sana? Kenapa pindah pesantren? Apa saya enggak mampu ngajar kamu? Begitulah yang belajar dan belajar terus. Bagi pada satu guru saja. Dan dia enggak dakwakan apa yang dia pelajari. Maka dimanapun dia menceritakan kehebatan gurunya. Kewalian daripada guru yang dia miliki tersebut. Hadirin, untuk menghilangkan itu semua, tidak ada jalan lain. Qul hadhi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Jadi yang pandai membicarakan kebesaran Allah siapa? Siapa? Dai. Kalau orang enggak berdakwah, dia banyak bedah buku terus. Nanti dalam pembicaraan dia pasti yang dia bicarakan kehebatan gurunya. Kehebatan gurunya. Guru kamu siapa sih? Syarat kamu apa? Kalau guru saya ini, kayak ini. Oh, dokter ini, profesor ini. Jarang dia membicarakan kebesaran Allah. Kehebatan buku dia ceritakan kepada masyarakat. Dia bodohkan masyarakat. Dia salahkan. Bid'ah kamu, syirik kamu. Habis itu nanti apa? Dia juga musyrik. Yang dia ceritakan kehebatan gurunya, kehebatan kiainya. Maka untuk menghilangkan itu semua, qul hadhi sabili ad'u ila Allah 'ala basirana wa man ittaba'ani. Hanya kerja dakwah. Dan hadirnya dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada umat yang dahulu untuk beribadah. Dan diberikan pahala yang besar pada mereka kalau beribadah. Diberikan keselamatan. Tapi janji Allah pada ini umat. Ini umat akan diberikan pertolongan oleh Allah. Allah berikan pada kita dua, Pak. Beribadah dan berdakwah. Dengan beribadah dijanjikan pahala. Dengan dakwah dijanjikan nusrah. Bisa dipaham nih, Pak. Kita angkat kepala kita sedikit. Dengan beribadah, sholat, puasa, zakat, haji dijanjikan pahala, ujur. Dengan dakwah dijanjikan apa? Nusrah. In tansurullaha yansurkum. Anda beribadah silakan ke Mekah, ke Madinah, umrah, haji silakan. Dan dijanjikan pahala oleh Allah. Allah sudah menjanjikan pada ini umat nusrah dengan ibadah. Umat dahulu dijanjikan nusrah dengan ibadah. Karena mereka tidak diwajibkan untuk berdakwah. Tapi untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, jangan berhayal Anda akan bisa menghancurkan kekuatan musuh Israel kah? Apakah? Dengan kekuatan ibadah tidak. Hanya dengan kekuatan dakwah. Jadi untuk menarik nusratullah hanya dengan dakwah. In tansurullah yansurkum. Beribadah kita dekatkan diri kita kepada Allah. Berdakwah mendekatkan hamba kepada Allah. Kalau kita semangat mendekatkan diri kepada Allah dengan berbaca amalan, tahajud kita berbanyak, itu silakan. Dan diharuskan dai berbuat demikian. Tapi pertolongan Allah dan itu diberikan pahala. Tapi Allah akan bantu Anda untuk melawan musuh, untuk berikan keamanan kalau Anda mampu untuk mendekatkan orang kepada Allah. Agak susah barangkali untuk dipahami hadirin. Istimewa Pakistan, saya sudah pernah ceritakan juga dahulu sini. Jadi malam saya hampir satu malam enggak tidur. Bukan karena pusing dengar dentuman enggak, ingin saingan saja. Dan juga karena ada SMS banyak dari kawan-kawan. Ustaz, ini gimana nih tablik nih? Enggak bicara. Solidaritas muslim, teman-teman kita di Gaza dibom. Sementara kita jauh-jauh gitu saja. Talim-talim saja. Hah? Apa enggak ada solusi lain? Kita harus bawa bendera-bendera tablik. Hah? Kita harus demo di Monas sana dan sebagainya. Dari daerah banyak datang. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita harus paham, Pak. Istimewa di Pakistan beberapa tahun yang lalu. Hadir satu orang main kriket. Oh, main kriket nih, Pak. Di Indonesia jarang memang. Di negara-negara Commonwealth, Pakistan, India, Malaysia, yang dibawa di jalan Inggris, ini memang pertandingan kriket itu memang di lebih, mereka gandrung ya. Bagi di Pakistan, lebih daripada bola. Bola kaki. Maka pemain kriket terkenal di Pakistan namanya Imran Khan. Terkenal dia. Terkenal dia nih. Di samping dia memang jago dalam main. Dan saya yakin kalau sepatu yang dilempar oleh orang Irak kepada Jusbus itu, dipegang Imran Khan, kena kepala Jusbus itu. Cuma karena yang megang sepatunya itu orang Arab, nggak pernah main kriket, ya ngelemparnya ngelempar emosi. Jadi nggak kena. Mungkin kalau saya ngelempar kena juga, minimal telinganya. Lemparan dia hebat. Kriket. Tapi yang membuat Imran Khan terkenal ini juga, setiap pertandingan sholat dia jaga terus. Bahkan di lapangan dia berani mengumandangkan azan, anak buahnya sholat semua. Nah, dan yang lebih lagi, kekayaan dia itu separuh lebih untuk bangun yatim piatu, untuk bangun pondokan yatim piatu, pesantren dan sebagainya. Masjid-masjid dia bangun dari uang dia pertandingan tadi. Suatu saat hadir dalam pertemuan, jumpa dengan Maulana Saad, Damat Barokatu. Maka kata Maulana Saad, wahai Imran, kamu sekarang keluar di jalan Allah. Awalnya pada 3 hari kan, nanti 40 hari, 5 bulan sebagainya. Maka Imran Khan katakan, Maulana saya sibuk, gak bisa. Apalagi sekarang jadi pelatih lagi. Tapi Alhamdulillah saya sudah membantu Islam banyak. Saya sudah banyak membantu Islam, saya sudah bikin masjid, bikin pesantren. Saya pelihara anak yatim piatu dan sebagainya, Alhamdulillah. Maka Maulana Saad, Damat Barokatu katakan, wahai Imran, sampai hari ini baru kamu sekarang baru membantu umat Islam. Kamu belum membantu Islam. Belum membantu Islam. Bisa dipaham, teman-teman? Belum paham kita. Kemarin saya sampaikan waktu di Jeddah kita kumpulnya. Alhamdulillah di Jeddah, Pak, kegiatan dakwahnya sudah mulai bagus lah. Bahkan setiap hari Jumat pagi mereka kumpul cukup banyak. Di markas, di karena banyak beludak kita bagi-bagi. Sekarang ada 3 tempat untuk pertemuan di Jeddah ini. Ada ulama hadir, saya sampaikan ini. Dia katakan, Ustaz, saya baru pertama kali dengar ini juga. Saya katakan, saya juga waktu di Pakistan pertama kali juga selama umur saya sudah hampir 50 tahun. Jadi kata Syekh Sa'am, Maulana Sa'ad, wahai Imran, kamu sekarang tuh baru membantu umat Islam. Kamu belum membantu agama Islam. Heran dia. Bagaimana Maulana? Kan sudah bangun masjid, membantu Islam, membangun madrasah. Maka Syekh Sa'ad katakan, wahai Imran, kamu harus membedakan membantu umat Islam dengan membantu Islam. Jangankan kita, hadirin, di kalangan sahabat yang pengorbanan begitu hebat saja terjadi perbedaan. Dan yang bisa, yang Allah pahamkan betul-betul mereka yang korban banyak, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang lain hampir semuanya enggak paham. Bukan saya mengecilkan sahabat, tidak. Perbedaan di antara sahabat tadi yang banyak korban, ternyata ya Allah berikan kepahaman yang lebih hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi dengan tegarnya Abu Bakar, pahamnya Abu Bakar, Allah pahamkan semua sahabat akhirnya. Gimana? Nabi SAW meninggal dunia hari Ahad sore dengan kepala terikat, sakit kepala Rasulullah SAW. Bayan hidayah kepada rombongan Usama bin Zaid yang akan diberangkatkan menghadang tentara Romawi yang mau menyerang kota Madinah. Kata Nabi, Amfidu Pak Usama, berangkatkan rombongan Usama. Ini sudah dibayan hidayah, bahkan malam hari yang berangkat semua, jangan ada yang bermalam lagi di kota Madinah. Maka dalam keadaan sakit, kepala diikat, menahan sakit, naik kasih bayi hidayah. Usama diberangkatkan, kumpul di Juruf namanya, suatu tempat di luar kota Madinah. Berkemar di sana dulu, kumpul semua, nanti besok pagi baru dari Juruf berangkat ke daerah Romawi, daerah negeri Syam. Setelah kumpul di Juruf, pagi hari mau berangkat, Rasulullah SAW, Senin pagi, sudah 17 kali tidak bisa mengimami sholat, sakit. Sahabat merindukan kapan Rasul jadi imam lagi. Abu Bakar jadi imam, subuh iqamah dikumandangkan. Ternyata Rasulullah SAW membuka tabir rumah dia. Di sebelah kiri itu, dibuka tabir. Anas bin Malik yang sudah salat memandang, ternyata melihat wajah Rasulullah indah betul waktu itu, lebih daripada bulan purnama. Dan Anas juga sahabat yang lain mengira Rasulullah akan mengimami sholat lagi. Akhirnya mereka beri jalan. Tapi Nabi SAW senyum melihat bagaimana sahabat tetap sholat, memperhatikan sholat berjamaah. Dan Nabi berikan isyarat agar sholat diteruskan dengan Imam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirlah subhanahu wa ta'ala. Nabi senyum kenapa? Karena ketika akan ditinggalkan ini umat masih menjaga sholat berjamaah dengan baik. Dan Usama pun sudah diberangkatkan. Jadi dakwah tetap digerakkan. Ternyata pagi Seninnya Nabi meninggal dunia. Nabi meninggal. Ummu Aiman radhiyallahu anha, ibunya Usama, cepat-cepat kirimkan seseorang kurir supaya Usama jangan diberangkatkan dulu, ikut pemakaman Rasulullah SAW. Maka ditarik tentara. Setelah 3 hari, hadirin, selesai pemakaman, pemilihan khalifah pun sudah terjadi. Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Maka negara dalam ancaman. Dalam tiga hari berita sudah sampai ke Romawi sana, sampai ke Persia, bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia. Maka Romawi mempersiapkan tentara yang besar lagi. Karena kata pendeta mereka, Nabi yang menyebabkan pertolongan Allah datang senantiasa sudah meninggal dunia. Maka kalau kita serang mereka ini tanpa Nabi, kita akan menang. Begitulah Musailamah betul kazab. Dengan 40 ribu tentara dia, yang handal siap-siap untuk menyerang kota Madinah juga. Begitulah orang-orang yang baru masuk Islam, imannya lemah, murtad dia. Ada yang enggak mau bayar zakat, macam-macam. Dalam keadaan yang dibikin, Abu Bakar jadi khalifah. Radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar ambil itu panji. Silakan Usama, Usama kau berangkat sekarang. Dan Abu Bakar ilangkan orang yang sudah daftar diri sama Usama harus berangkat. Kalau tidak berangkat akan saya usir dari rumah dia. Kemudian tamu wahai Khalid bin Walid, Wahsy. Bentuk rombongan serang itu Musailamatul Kazzab. Kamu wahai Umar bersama dengan sisa sahabat keliling sekitar kota Madinah ini. Heran sahabat Nabi. Kok aneh ini khalifah? Madinah terancam. Sementara tentara diberangkatkan semuanya. Maka mereka pun bicara dan pimpinannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, wahai khalifah, apa enggak salah nih? Ini Usama diberangkatkan, Khalid diberangkatkan, nanti Umar pun berangkat. Musuh akan nyerang. Nanti mereka akan kena Madinah kosong. Istri-istri Rasulullah akan dibunuh. Anak kita akan dibunuh semua. Bahkan malamnya akan dimakan serigala semua bangkai-bangkai tersebut. Jangan diberangkatkan dulu tentara, kita pertahankan dulu kota Madinah. Abu Bakar katakan tidak. Saya tidak akan merubah keputusan yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW. Usama harus berangkat. Saya tidak akan merubah. Begitu pula, ini Musailamah kata mengaku Nabi harus dibunuh. Ini perintah Rasulullah, harus diberangkatkan Khalid bin Walid. Begitulah yang tidak mau bayar zakat. Walaupun mereka punya sholat, agama enggak pernah membedakan antara, syariat Rasul tidak membedakan antara sholat dengan zakat. Dua-duanya harus dikerjakan. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Hadirin subhanahu wa ta'ala, Umar masih minta supaya jangan diberangkatkan. Di sini bedanya, Pak. Sahabat semua radhiyallahu anhum memikirkan keselamatan orang Islam, keselamatan istri-istri Rasulullah SAW, keselamatan anak-anak mereka. Abu Bakar tidak. Yang dipikirkan oleh Abu Bakar adalah keselamatan Islam. Itu Islam, perintah Rasulullah. Amtizubah atau Usama, Usama harus diberangkatkan. Ini Islam. Begitulah zakat harus dibayar. Islam ini, rukun Islam harus dijaga. Yang murtad-murtad harus kembalikan kepada Islam. Kalau harus dipancung mereka. Ini Islam. Jadi hadirin, para sahabat memikirkan umat, keselamatan umat Islam. Dan para sahabat yakin kalau umat Islam sudah selamat, nanti Islamnya mudah disebarkan. Abu Bakar tidak. Islamnya sudah dijaga. Kalau sudah Islam terjaga, umat Islam pasti akan terjaga. Dan umat Islam boleh dikorbankan untuk agama. Tapi agama enggak boleh dikorbankan untuk umat Islam. Bisa kita paham hadirin? Umat Islam boleh dikorbankan untuk agama, tapi agama tidak boleh dikorbankan untuk umat Islam. Umat Islam terbunuh semuanya mati untuk agama, bagus. Umat Islam hidup semuanya dengan penuh kenikmatan, dapat istana semua, tapi Islam dikorbankan, enggak bisa. Saya tidak mau hidup untuk mengorbankan Islam, Drang. Tapi saya siap mati untuk Islam. Biarkan badan saya dikoyak-koyak. Dicincang, tapi Islam hidup. Jangan sampai umat Islam hidup tenang. Ekonominya beres. Anak mereka terpelihara jadi dokter, insinyur, profesor semua. Sementara Islam dikorbankan tidak bisa. Abu Bakar yakin intan surullah. Ya suruh kalau kamu tolong agama Allah, ya suruh kum yaitu umat Islam. Kamu umat Islam akan terpelihara kalau kamu pelihara agama. Bukan agama terpelihara karena anak kamu, tidak. Maka hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. melihat Umar masih kayaknya tegar dengan pendirian supaya tentara jangan berangkat. Maka untuk menguatkan pendapatnya, dia gampar itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipukul. Sama kadang-kadang kartun harus dipukul pas kali-kali, Pak. Enggak cukup dengan nasihat-nasihat saja. Tapi yang mukul harus ikhlas. Bagaimana yang mukul harus ikhlas? Saya belajar di Lewin di Pakistan tuh. Kami belajar. Satu orang teman kami dipukul. Maka dia ke belakang, saya pun ke belakang waktu itu. Selesai keluar daripada WC, dia bilang, nangis dia. Lutfi, tolong melihatkan belakang saya ini ada apa. Pedih saya, darah semua. Dipukul berdarah. Dia bersihkan, masuk lagi sekolah. Maka guru saya tadi, yang mukul dia, lebih muda dari saya dia. Dia kumpulkan santri semua. Dia katakan, saya tadi enggak mukul kamu sebenarnya. Saya mukul iblis. Iblis yang nyuruh kamu tidur terus. Tapi sekarang saya ini hilangkan. Siapa santri saya enggak mau dipukul, catat namanya. Saya enggak akan pukul dia lagi. Apapun yang terjadi, saya enggak pukul. Dan siapa santri saya yang siap dipukul. Ternyata aneh. Semua santri catat siap dipukul semua. Saya heran apa yang terjadi. Ternyata saya lihat keikhlasan ini guru. Dia mukul itu bukan karena emosi, tidak. Tapi untuk memperbaiki. Ilustrasi, gambaran ini. Anda sekarang sedang tidur di rumah. Anak ribut. Ribut pada saat sehingga tidur kita terganggu. Kita marah itu anak, bahkan kita pukul itu anak. Pukulannya sama, hadirin. Tapi akibat pukulan Anda, apakah anak akan jadi baik atau tidak, bergantung pada niat Anda. Kalau kita pukul anak karena kita ingin tidur enak, ini anak kurang ajar ganggu saya tidur, kita pukul dia lari, tidur kita enak, maka itu anak gak akan jadi orang baik dengan pukulan Anda, hadirin. Tapi kalau kita pukul dia, kita marahin dia, supaya bukan karena supaya saya enak tidur, tidak. Supaya ini anak menjadi anak yang beradab, nanti tempat pamannya, tempat orang lain, jangan mengganggu orang lain. Niat kita agar dia jadi orang baik, insya Allah dengan marahnya Anda, dia akan jadikan anak yang baik oleh Allah. Ini beda, Pak. Jadi Anda pikirkan itu Andanya sebagai umat Islam kah? Atau perintah Allah yang ingin Anda tanamkan kepada diri anak Anda? Kalau kita mukul karena supaya saya enak tidurnya, enggak akan bisa membina anak Anda. Mungkin sekarang dia ribut, suatu saat dia akan bunuh orang, na'udzubillah. Tapi kalau saya tegur dia, saya marah dia, saya pukul dia, supaya agama tertanam dalam diri dia, maka pukulan Anda mengarah dia ke jalan yang lurus. Abu Bakar heran, kok Umar yang begitu tegas pemberani sekarang kok jadi penakut, bahkan punya usul yang sama dengan yang makin digampar pimpinan. Dan itu pukulan Abu Bakar, hadirin, 12 tahun masih dirasakan oleh Umar. Sekuat-kuatnya pukulan Mike Tyson, siapa pemaling 1 jam 2 jam. Tapi Umar waktu akan meninggal dunia masih merasakan sakitnya pukulan Abu Bakar. Kalau yang mukul musuh itu biasa. Tapi yang mukul ini orang yang kita cintai, guru kita, berat. Tapi mukul dia ikhlas. Kenapa kok Umar begitu digampar? Maka melihat gambaran dibentak oleh Abu Bakar. Ya Umar, ajabbarun fil jahiliyah wa khawarij fil Islam. Ajabbarun fil jahiliyah. Kamu preman zaman jahiliyah, pemberani zaman jahiliyah. Wa khawarun fil Islam. Penakut zaman Islam ini, kamu penakut. Percuma, Pak. Waktu zaman preman dulu belum karkun, pemberani. Setelah jadi karkun, hikmah-hikmah. Bukan hikmah itu, pengecut namanya. Beda antara hikmah dengan pengecut, Pak. Karkun ini banyak pengecut sekarang. Katanya hikmah, bukan hikmah. Nggak berani menghidupkan jawalah pertama. Nggak berani khususi. Katakan hikmah, bukan hikmah. Anda pengecut. Datangi dia. Dikampar, dipukul. Karena Allah, Anda tidak akan dipukul di hari kiamat. Seorang petinju Mesir, Pak. Terkenal ya. Rombongan India kecil-kecil orang datang. Nekat ini rombongan. Dijauhin juga. Ya mana digampar. Jatuh. Itu orang India mutakalimnya. Tapi dia dengan tenang. Bangun. Dia bilang, alhamdulillah. Heran ini petinju Mesir. Kok kamu saya pukul? Saya pun alhamdulillah, kenapa? Dia katakan saya dipukul karena Allah, di jalan Allah. Maka hadirin, keberanian dia menegarkan agama, walaupun jatuh sampai dipukul, dipukul sampai jatuh. Akhirnya itu petinju Mesir menyesal. Apa yang kau inginkan daripada saya? Ke masjid. Alhamdulillah sekarang jadi kartun kuat di Mesir. Itulah hikmah terus. Yang ini orang besar jangan didawahin. Ini preman jangan dawahin. Dawahin! Ini polisi jangan dawahin. Tentara dawahin. Siapa pun tahu. Kalau perlu jin-jin manapun dawahin juga. Ini banyak jin hadir nih. Dawahin dia. Orang kerasukan jin. Dibaca-baca mantra sebagainya macam-macam. Dia lari. Dawahin enam sifat. Lari itu jin. Umat yang dahulu Pak memperbaiki, mengobatin jin dengan baca-bacaan. Oke dengan rukyah. Kita tidak. Bawain itu jin. Takjil dia 4 bulan. Kalau enggak diam, dia akan, kalau enggak keluar dia akan diam. Enggak akan ganggu lagi. Lama untuk baca-baca sekian ayat-ayat tersebut. Terlalu lama. Karkun banyak pekerjaan Pak. Enggak ada kesempatan lagi untuk mengobatin jin dengan baca-bacaan yang panjang begitu. Takjil 6 sifat. Maaf nih. Waktu kami di Mesir dulu Pak, di markas dakwah, kargun-kargun mengusulkan sama kita, saya juga ikut untuk belajar bagaimana mengusir jin, ngobatin jin. Jadi aja satu orang yang pakar ngajarin. Pertama sesen pertama pengendalian ini jin Islam atau kafir, diukur. Saya nggak perlu ngajarkan yang gitu. Tapi mau sesen kedua, kata teman sebentar lu, ini ada Amir kita nih, Surah Mesir. Kita minta pendapat dari dia. Perlu nggak kita belajar rukyah kayak begini? Kami masuk, saya ikut masuk juga menghadap waktu itu. Jelaskan bahwa banyak istri-istri kita ini, istri karkun Mesir yang kena jin. Kita ingin belajar. Mungkin juga saya di Indonesia suatu saat nanti akan mendapat itu. Saya kalau punya ilmu belajar bisa. Setelah itu beliau katakan, jangan belajar kamu. Saya heran, kenapa Pak? Namanya Ustaz Ahmad Hafiz. Jangan belajar kamu. Terus gimana? Dakwah saja. Nanti kalau kalian belajar rukyah tersebut, iblisnya akan kerja banyak, jinnya akan kerja banyak lagi. Sehingga nanti dipanggil-panggil terus, nggak sempat lagi jauh lah. Nggak sempat lagi 2,5 jam, nggak sempat lagi 3 hari. Mau keluar dipanggil orang terus. Bahkan saat dia keluar pun, panggil-panggil terus. Nggak sempat lagi talim. Jamaah rusak gara-gara dia. Bahkan na'udzubillah iblis giring dia untuk rukyah wanita. Alasannya pengobatan boleh katanya. Iblis hadirin akan membukakan 99 pintu kebaikan untuk menjerumuskan orang pada satu pintu kejahatan. Trik iblis nih. Iblis akan membukakan 99 pintu kebaikan untuk menjerumuskan orang kepada satu pintu kejahatan. Diobati-obati tapi nanti akhirnya bahaya. Terus gimana Ustaz? Kamu dakwakan saja, sibukkan saja dakwah. Nanti iblis akan ketaskil. Jinnya akan ketaskil. Almarhum Kiai Mahmud Romo Yai, ayahnya Kiai Uzairan. Alhamdulillah kita sering bicara-bicara dengan beliau dulu. Awal-awal di Temboro. Beliau katakan bahwasanya di Pakistan itu jinnya lebih banyak daripada di Indonesia. Cuman jin di Pakistan sudah terkesan dengan dakwah. Banyak jadi karkun. Enggak ganggu orang. Jin di Indonesia ini belum kena dakwah. Bahkan jadi ustaz-ustaz banyak dia. Banyak kan tim-tim rukyah tadi macam. Akhirnya minta bantuan jin yang lebih gede juga. Saya pulang. Mulai dakwah di Indonesia. Awal-awal di Banjarmasin ini. Dan alhamdulillah Allah berikan kelebihan pada saya juga untuk suka kawinkan orang. Suatu saat ya orang baru saya kawinkan, suaminya datang. Ustaz, istri saya kena gundah-gundah, saya ngomong terus. Dan bayangannya dibawa naik kereta macam-macam. Saya bilang, saya datang insyaAllah, saya bawa istri saya. Udah kau baca surah Al-Baqarah di kamar, saya di luar. Belum selesai surah Al-Baqarah, lari sudah jinnya. Oke, alhamdulillah. Kita pulang. Besok harinya, saya nusur jamaah, jauh lah. Akan bayar maghrib di sana. Ketika azan maghrib, datang lagi suaminya. Ustaz, kenal lagi Ustaz. Tolong Ustaz datang. Saya katakan, itu iblis tuh nyuruh kamu, nyuruh, manggil saya tuh. Urusin kamu sendiri, istri kamu, jangan manggil saya. Itu jinnya nyuruh saya, jangan jauh lah. Udah jangan panggil karkun untuk mengobatin. Obati sendiri saja. Jadi hadirin subhanahu wa ta'ala, bukan gerak kita ke arah sana. Saya bukan menafikan hadis-hadis Nabi, Al-Quran tidak, silakan baca. Tapi untuk kita para da'inya Allah, ada yang lebih hebat. Diapain? Bisa Allah ini itu jin. Jangan dicoba, diyakini. Coba-coba dulu, diketawain sama sifat. Diketawain sama iblis. Diketawain sama jin. Maka hadirnya maka Allah subhanahu wa ta'ala kembali dia kepada permasalahan. Digampar. Karena ikhlas gamparannya. Umar pun akhirnya melihat nur. Dia katakan, betul Abu Bakar, saya bersama kamu, ya Abu Bakar. Semua sahabat ini bersama Abu Bakar. Akhirnya apa hadirin? Jadi yang dipikirkan Abu Bakar adalah Islamnya. Sahabat memikirkan umat Islamnya. Maka kita Abu Bakar segar untuk memelihara Islam. Intansurullah. Intansuruddinallah. Kamu pelihara agama Allah yang surkum. Kamu mati sama akan terpelihara. Wala yansurannallah mai yang suruh. Allah pasti akan membantu umat Islam yang membantu agamanya. Umat Islam tidak akan dibahayakan siapapun juga selama mereka membantu agama Islam. Musibah apapun terjadi pada umat Islam. Karena umat Islam telah melupakan Islamnya untuk dibantu hadir. Usama diberangkatkan pertama kali jadi pemimpin tentara. Belum pernah sebelum memimpin tentara. Anak muda 17 tahun umurnya. Lebih kurang. Yang diambil orang-orang hebat semua. Tapi hadirin yang dimakan Allah. Berkat ketaatan. Dan juga agama yang ingin dipelihara. Musuh sudah pasang mata-mata mereka di setiap gunung. Usama berangkat. Pertama agak santai dulu. Tapi setelah beberapa hari semakin jam malam hari pun jalan juga. Tidak ada waktu istirahat lagi. Istirahat sebentar jalan lagi malam hari jalan. Intelijen di setiap gunung mencatat. Ini tentara Islam yang keluar dari kota Madinah jumlahnya sekian. Dalam tentara Islamnya ada 5 hadirin. Ada Muqaddamah, Muakhara, Maisara, Maimana dan juga yang tengah ini. Jadi tentara depan, belakang, muka, sayap kanan, sayap kiri. Nanti ada yang di tengah. Nanti ada lagi yang di belakang untuk menjaga depan-depan yang ketinggalan dan sebagainya. Dibentuk oleh Usama rombongan. Siapa yang Muqaddamah, siapa yang Muakhara, Maimana, siapa yang Maisara, siapa. Jalan. Intelijen musuh mencatat jumlah tentara yang bergerak, cirinya bagaimana. Barisan depan siapa, cirinya bagaimana, belakang kiri kan catat. Lari, laporkan ke markas musuh. Malam hari oleh Usama dirubah lagi. Yang Maimana ke Maisara, Maisara ke Maimana. Jalan. Dari intelijen di pos yang kedua musuh mencatat. Jumlah dari Islam yang datang sekian. Sayap kanannya gini kirinya. Sayap kanannya kiri. Masuk lagi di pos sana. Malam hari dirubah lagi oleh Usama. Buka belakang-belakang ke depan. Setiap pos musuh mencatat. Sehingga puluhan pos laporannya sampai ke markas intelijennya Romawi. Sebelum tentara Usama datang, ternyata jumlah tentara yang dibawa Usama puluhan kali lipat daripada yang ada dalam laporannya tersebut. Sehingga sebelum Usama sampai, mereka sudah lari semuanya. Usama membawa kemenangan tanpa peperangan. Khalid bin Walid bersama Wahsy dan lain-lain menghadapi tentara Musailamah yang begitu hebat. 40,000. Ada yang korban juga di antara tentara. Wahsy membidik, yang dia bidik cuma satu ini saja. Musailamah, sebagaimana dia telah membidik Hamzah. Dia enggak mau bunuh yang lain, ini saja. Dan Hamzah pun jatuh tersungkur syahid dengan lembiknya Wahsy. Maka dalam peperangan dia bidik ini saja dia orang Musailamah. Dia cari celah-celah, dia lemparkan lembiknya. Dan orang Habasy memang ahli dalam lempar lembik. Kena, jatuh dia. Akhirnya Wahsy bersujud syukur. Dia katakan, ya Allah, dengan lembing saya telah membunuh orang yang paling dicinta oleh Rasulullah SAW. Tapi saya bayar sekarang dengan membunuh orang yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW. Ini karkun, Mbak. Berani membayar kesalahan yang lalu dengan sekarang. Berapa uang yang anda hamburkan dulu di Netflix, di Barbar. Setelah jadi karkun, harus berani juga korbankan sebanyak itu minimal. Kadang-kadang aneh karkun, dulu sebelum karkun. Dia berani makan di restoran mana, berbuat maksiat. Tapi ketika kumpul duit 10,000, ternyata makan sedikit marah sama Amir. Mir, mana uang Mir? Gara-gara 10,000 aja marah dia. Dulu 100 juta dia enggak marah. Saya terkesan dengan salah seorang teman, mungkin hadir dia di sini hadirin. Awal-awal dia dakwah, setiap tamu datang dia korban hartanya, dia keluar macam-macam, baru dia korbankan semua. Ditegur oleh salah seorang teman dia, dan yang ditegur sekarang kasihan guys, istiqomah, mudah-mudahan kembalikan. Amin. Dia kata, kamu jangan boros kayak begitu dong. Kita harus irit harta. Dia marah. Dulu saya lebih daripada ini. Kenapa selesai jadi karkun kamu larang saya? Maka saya salut angkat jempol pada dia ini. Kalau dulu kita berani ke Amerika kemana-mana dengan duit untuk maksiat, harusnya berani lah dia waktu sekarang. Dulu berani berkelahi, Pak. hanya dengan badik saja berani berkelahi melawan orang. Setelah jadi kafir harus punya berani lagi itu menyuarakan yang hak. Yang belum pernah kena klub, jangan kena klub bawah. Tapi yang sudah pernah di net klub sana, memang dunia mereka di sana, harus lebih berani lagi untuk mendatangi mereka. Kembalikan teman-teman Anda yang di sana itu. Jangan hikmah-hikmah, saya enggak berani jaga mata saya. Bayar! Dulu Anda telah gunakan mata Anda untuk bermaksiat. Sekarang bayar datangnya tempat maksiat tersebut. Tapi jangan mengajak karpun yang belum pernah ke sana, nanti dia akan tergoda. Hadirin maka subhanahu wa ta'ala, di tempat kami polisi alhamdulillah sudah mulai banyak ikut. Suatu saat saya mendengar ada laporan, Ustaz, kemarin ada dakwah di net club ini. Saya bilang, siapa yang dakwah? Oh, polisi ini. Enggak apa-apa, memang dunia beliau memang tadinya di sana. Para intel-intel saya masuk net club biasa. Sekarang beliau sudah ikut 3 hari, pakai sorban. Lampu nyalakan, bicara dia, target orang. Saya bilang, Bapak bagus untuk kerjakan itu semua. Tapi kami tidak, Pak. Kenapa? Nanti kalau sekiranya kawan-kawan dari Kebun Jeruk langsung pakai sorban ke sana, orang bisa bikin fitnah. Dinyalakan petasan atau bom, kita yang ketangkap semua. Tapi kalau mereka sudah biasa di dunia, sudah kenal, sudah jelaskan. Harus dibayar, hadirin. Kesalahan yang lalu, berapa uang yang kita gunakan di zaman jahiliyah? Bukan alasan hikmah, tidak. Maka bersyukur sejak Wahsy ini, dia telah mampu untuk membunuh orang bayaran. Tadi dia gunakan lebih untuk membunuh orang yang paling dicinta oleh Rasulullah itu Hamzah. Sekarang dia bayar setelah jadi karkun, membunuh orang yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW itu Ummu Salamah al-Kadzab. Dengan gerak Sayyidina Umar sekitar kota Madinah, maka orang pun bingung. Tentara yang bersama Usama sekian banyak, tentara yang bersama Khalid sekian banyak, bersama Umar sekian banyak, tentu yang berada di Madinah lebih banyak lagi. Padahal enggak ada. Sehingga mereka tidak berani mengirim satu orang pun ke kota Madinah. Padahal enggak ada orang, cuma Abu Bakar saja, hadirin. Sampai 3 hari 3 malam enggak ada azan di Masjid Nabawi. Tapi dengan Islam dipelihara, umat Islam pun terpelihara. Maka Maulana Sa'ad katakan, wahai Imran, kamu sekarang baru melihara umat Islam. Hadir membangun masjid bukan untuk Islam, Pak. Maaf. Untuk umat Islam. Kita bangun masjid untuk apa? Untuk siapa? Susah untuk mengatakan bukan untuk Islam, Pak. Mungkin Anda bicara sebentar tadi digorok orang, Pak. Ini apa nih fatwa-fatwa apa kok kita bangun masjid bilang bukan untuk membantu Islam? Hadir yang maga Allah. Umat Islam nih, Pak. Tanpa masjid bisa sholat. Bahkan inilah kelebihan Islam dengan agama yang sebelum. Kelebihan umat Nabi Muhammad daripada umat yang lain. Umat-umat dahulu, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, mereka itu tidak boleh sembahyang di sembarang tempat. Di jalan-jalan enggak bisa, Pak. Mereka itu untuk sholat harus di tempat khusus. Di musholanya, di sawamnya. Tapi untuk umat Nabi Muhammad, kata Rasulullah, Allah berikan kepadaku 5 kelebihan. Di antaranya, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Bumi ini semua dijadikan untuk aku dan umatku ini masjid dan tempat sujud. Dan tahuran, tempat untuk bersuci, bisa digunakan untuk bertayamum. Umat dahulu enggak ada tayamum, Pak. Tayamum hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka untuk kita umat Nabi Muhammad di padang pasir, silakan. Di tengah sawah, sholat silakan. Suatu saat ini masjid direhab semua, kita pindah sholat di tengah jalan boleh. Jadi umat Islam ini bisa sholat tanpa masjid, tanpa bangunan masjid. Bahkan di Sudan waktu saya keluar di sana tahun 87. Dari Mesir kita naik kereta api ke Aswan. Kemudian dari Aswan kita naik kapal melalui sungai Nil. Berhari-hari sampai di Wadi Halfa namanya. Pelabuhan Sudan, naik kereta api Sudan, kereta api yang terbaik di dunia dari bawah. Sangat sederhana betul kereta apinya ini. Nanti kita mampirnya, stasiunnya itu terserah sopirnya. Kita mau sholat, di mana mau sholat, itu kata orang itu masjid. Saya bingung mana masjidnya. Padang pasir ternyata dikasih batu 4 begitu saja. Itu masjid bagaimana? Itu? Wudhu di mana itu? Wudhu jangan tayamum. Bahkan banyak di desa-desa di Sudan, mereka gak punya masjid namanya Zawiyah, Zawaya. Jadi maksudnya tempat sholat hanya tiang-tiang pohon saja itu mereka pelapak kurma sederhana sekali. Saya makmur. Jadi umat Islam ini hadirin bisa sholat tanpa bangunan masjid. Nah sekarang kenapa dibangun masjid? Untuk siapa kita bangun masjid ini? Supaya umat Islamnya tenang, jangan kehujanan sholatnya, jangan kepanasan. Dibangunkan masjid, dibuatkan kipas angin, dibuatkan AC dan sebagainya. Itu untuk umat Islam, Pak. Ya, di tempat kami nggak ada masjid, kami nggak bisa sholat. Dusta itu. Anda sholat di halaman rumah, bisa. Jadi jangan sampai nggak ada alasan masjid, tidak ada, kita tidak bisa sholat. Itu umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, Pak. Kalau Anda ingin jadi umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, silakan. Jangan sholat kalau nggak ada masjid. Madrasah dibuat. Kenapa? Untuk umat Islam, bukan untuk Islam, Pak. Saya bisa dengan santri saya 10 orang, saya ajarin dia di bawah pohon. Atau saya ajarin di rumah saya. Selesai kamu dah, nginap terserah di rumah kamu pulang. Atau kita ngajar dia di bawah pohon. Bisa. Kenapa dibuatkan pesantren? Supaya santri itu enak belajar. Jangan kehujanan, jangan kepanasan. Bisa baca lebih banyak lagi buku. Jadi dibangunkan pondok-pondok pesantren untuk umat Islam, Pak. Rumah sakit untuk siapa? Namanya rumah sakit Islam. Sebenarnya tidak. Rumah sakit Muslim, Pak. Yang namanya rumah sakit Islam itu yang apa? Gerak dakwah ini. Jadi rumah sakit dibangunkan untuk Islam atau untuk umat Islam? Hah? Tolong yang di belakang nih. Rumah sakit Islam itu untuk Islam kan, untuk umat Islam kan? Ya tempi atu. Kenapa dibuatkan gedung-gedungan tempi atu? Zaman Nabi enggak ada gedung tempi atu, Pak. Cuma Nabi katakan, rumah yang ada yatim piatu yang dihormati, itu ada keberkahan. Jadi Nabi ingin galakan bagaimana di rumah Islam ini ambil satu yatim piatu di rumah dia. Dia jadi ayah asuhnya. Dipelihara di rumah, bukan dibangunkan gedung-gedung yatim piatu. Kalau kita dalami lagi nih, Pak. Membangun gedung-gedung yatim piatu itu merusak, Pak. Maaf nih. Ini Pak Tua kacau lagi barangkali. Tapi hakikatnya enggak kacau, Pak. Dengan dibangunkan gedung-gedung yatim, sekarang bahkan bertumbuhan kayak jamur. Di mana-mana nih, maaf. Pengasuh yatim piatu jangan marah sama saya. Ya, kalau marah juga yang mukul, silakan. Tapi saya akan mengelak kayak jus-jus juga. Hadirin maaf nih. Kenapa rumah-rumah yatim piatu bertumbuhan sekarang? Karena untung. Dia pelihara. Bahkan salah seorang teman saya bilang, Budi Karkus sekarang kalau Ustaz, saya itu untung Ustaz. Yang saya pelihara cuma 16 orang saja. Di yayasan kami. Tapi karena nasi-nasi bungkus tuh. Datang 50 bungkus. Akhirnya dia saya bawa pulang ke rumah. Kalau dia saya bisa makan juga dari yatim piatu tuh. Saya belum pernah menemukan, barangkali di antara Anda ada yang tahu. Satu orang yang dibina di rumah yayasan yatim piatu yang jadi orang. Jadi orang alim kan dia, atau jadi orang yang pembesar, jadi gubernur, jadi presiden. Saya hampir 50 tahun sebentar, sekarang sudah 50 tahun nih. Belum pernah saya lihat pimpinan negara dari yatim piatu yang dipindah dan dipelihara di gedung tersebut. Saya belum pernah melihat seorang yatim piatu yang dipelihara di gedung yatim piatu. Jadi orang kaya mau menyumbangkan sekian banyak duit, tidak. Jiwanya dirusak. Ditanamkan untuk minta-minta senantiasa. Dipanggil gubernur, dipanggil bupati, panggil camat. Nanti dia ke rumah gubernur. Dia biasakan tanam minta-minta. Sehingga kalau sepatu dia robek, dia enggak akan jahit. Dia minta kepada pengurus yatim piatu, Pak, ganti sepatu saya. Itu dijahit. Enggak mau, kan duit banyak, Bapak. Yang Nabi galakkan itu yatim piatu dipelihara di rumah kita masing-masing. Baru dia akan jadi. Nah hadirnya makin Allah maaf. Dibangunnya rumah yatim piatu itu bukan untuk Islam, Pak. Untuk apa? Untuk umat Islam. Jadi mulai saat katakan Wahai Imran, kamu harus sadar. Sampai sekarang kamu baru membantu umat Islam. Belum membantu Islam. Dengan membantu umat Islam kita dapat pahala, Pak. Dengan membantu Islam akan datang nusrah daripada Allah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Ajib. Baru baru tersingkat. Maka kata Imran Khan, wahai Maulana, baru sekarang ini saya dengar penjelasan seperti ini. Jadi problemnya ada pada umat Islam sekarang ini, hadirin. Karena umat Islam enggak membantu Islam. Maka solusinya bagaimana? Kembali kepada Islam untuk membantu Islam. Baru akan ada Rasulullah. Umat Islam dibunuh. Kita semuanya ingin berikan tangan dan sebagainya. Kita membantu dia, jangan sampai dibunuh. Silakan, bagus, Pak. Tapi kalau hanya membantu umat Islam, jangan sampai dibunuh saja, Pak. Nanti umat Islam tempat lain akan dibunuh lagi juga. Kalau kita wujudkan Islamnya tersebut. Saya dengan semangat waktu itu, Pak. Tahun 86. Perang Afghanistan terjadi. Kalau saya datang ke Pakistan, ikut 4 bulan nanti akan perang saya ke Afghanistan. Semangat kita dengar kata. Maka kita dawa-dawa sana, akhirnya kata Mas Syahid, saya tidak menghalang kamu ke Afghanistan, silakan. Tapi yang lebih penting sekarang itu kita kirim rombongan dawa ke Afghanistan. Beliau katakan kalau hari ini Rusia keluar, itu tahun berapa, Pak? Tahun 86. Berkecamuk, Rusia baru keluar tahun 92 atau berapa. Kalau hari ini Rusia keluar, beliau katakan Afghanistan akan lebih hancur lagi. Loh kenapa? Kita kan harus usir Rusia. Bukan mengusir Rusia. Wujudnya Rusia hari ini, beliau katakan menyatukan orang Afghanistan semua. Rusia keluar, sementara agama tidak ditanamkan dalam diri mereka, akan terjadi perang saudara di antara mereka. Dan itu yang terjadi. Musibah datang, musuh datang. Itu kenapa umat Islam, Islam tidak dijaga oleh umat Islam. Masjid-masjidnya kosong. Maka yang lebih penting bagaimana kita tanamkan Islam dalam diri mereka. Ajak mereka untuk dakwah, bangkit. Walau namun sakin namat barakatuh. Cerita sama saya. Sebelum tahun 67, keluar di Palestine. Di Masjid Aqsa, masjid ketiga. Jauhlah yang sholat subuh cuma beberapa orang. Israel sedikit, semua orang Arab waktu itu yang ada di sekitar Masjid Aqsa. Maka beliau katakan, wahai saud imam, tolong ini masjid dijaga, dimamurkan ini masjid. Kalau tidak nanti akan diambil orang. Imamnya ketawa aja. Ya ini orang India mau tahu ini orang Arab gimana sih? Ini masjid Allah, nggak akan direbut orang. Rombongan pulang 67, Israel nyerang lagi. Sekian banyak dibunuh. Dan saya masih ingat waktu itu umur saya 8 tahun. Semua kurut azilah. Ya Allah hancurkan Israel ya Allah. Di mana mana di utara diudarakan itu doa. Tapi sampai sekarang Israel nggak hancur-hancur juga, Pak. Kenapa? Umat Islam lupa untuk membantu Islam nih, tidak memamurkan masjid, sholatnya nggak dijaga, sehingga nggak terpelihara. Ketika sama-sama haji lagi ketemu, langsung dipeluk Maulana Mustaqim. Kata imam, sadaqta, kamu benar. Jadi hari ini umat dahulu, Pak, Allah hancurkan ketika mereka tidak memelihara perintah yang namanya ibadah. Dari Islamnya imannya ibadah. Kita ini tidak dipelihara kalau kita hanya memegang ajaran, hanya agama kita pegang, tapi Islamnya tidak kita tolong. Hanya diamalkan saja, belum ada jaminan ibadah. Tapi intan surullah nusroh masih mendakwahkan agama dengan ibadah, Pak. Tidak ada janji ini umat akan dipelihara oleh Allah. Kewajiban mereka. Tapi dengan dakwah baru akan ada pemeliharaan dari Allah. Maka hadirin makna Allah, gerak kita sekarang ini untuk membantu Islam. Kita tidak mengecilkan gerak saudara-saudara organisasi lain. Sekarang kita, mereka menamakan organisasi Islam. Sebenarnya organisasi umat Islam. Organisasi hati, kita tidak mengecilkan mereka, tidak, maaf. Untuk perbandingan saja saya katakan. Organisasi-organisasi sekarang ini organisasi untuk membantu umat Islam. Yang mereka perjuangkan umat Islam sekarang miskin. Umat Islam tidak punya perumahan. Maka dibuat partai ini, dibuat partai ini. Dan yang diperjuangkan di DPR oleh partai Islam itu apa? Yang diperjuangkan oleh orang anggota-anggota DPR oleh partai Islam di DPR itu apa? Umat Islam. Kalau Islam betul-betul menang, sampai di satu provinsi, Pak. Gubernurnya bisa Kristen, umat Islamnya Pak mayoritas. Kenapa? Karena calon Islamnya 3 gubernurnya, Kristen 1 saja. Kalau dia berjuang untuk umat Islam, untuk Islam, yang 2 akan ngalah, kamu saja maju, Islam akan maju. Tapi karena ada kepentingan umat Islam masing-masing di bawah mereka, enggak bisa bersatu, Pak. Teman kita namanya Santoso, tinggal di Jawa, Muslim dia, tapi Muslim Jawa di Banjarmasin, namanya Ahmadi, Muslim Banjar, di Sulawesi Muslim Bugis. Maka kalau kita berjuang membantu umat Islam saja, ada embel-embelnya, ini umat Islam dari Jawa, Muslim dari Bugis, Muslim dari Kalimantan. Tapi kalau berjuang membantu Islam, ada bedanya enggak? Jadi umat Islamnya akan bersatu kalau sama-sama membantu Islam. Dan Nusratullah akan datang kalau kita membantu apa? Islam. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka solusi sekarang dunia ini enggak. Ala basiratin itu. Yakin kamu tuh. Dengan membantu agama Islam ini pasti akan datang pertolongan daripada Allah. Dan hadirin makna Allah. Untuk umat yang dahulu, Pak. Tadi subuh kita sampaikan di sini. Mereka tuh. Nabi SAW sabdakan. Apa hadisnya nih? Bahwasanya orang itu dapat azab karena dosa-dosa dia. Karena dosa-dosa dia. Dalam Quran juga Allah katakan, "Masul musibah itu bagaimana kasabat aidikum." Musibah itu datang karena perbuatan kamu sendiri. Juga Nabi sabdakan, "Innal mar'a la yuhramu rizqa min dhanbin yusibu." Orang itu mendapatkan musibah, Allah itu mendapatkan terhalang rezeki, susah jadi rezeki karena dosa-dosa dia. Jadi susahnya rezeki ini karena ada dosa. Musibah datang, baik tsunami disurang dengan bom macam-macam karena dosa. Baik. Untuk umat yang dahulu, Pak, mereka itu diampunkan dari dosa dengan banyak istighfar. Dengan banyak istighfar. Janji Allah ini, kalau mereka banyak berzikir istighfar, Allah ampunkan dosa mereka. Untuk kita juga diperintahkan untuk istighfar banyak-banyak. Bahkan Nabi sabdakan, "Istaghfirullakum wa inna astaghfirullah fil yaumi 70 maratan." Dalam riwayat 100 marah. Istighfar kamu. Saya itu istighfar kata Nabi setiap hari 70 kali atau sampai 100 kali. Itu Nabi, apalagi kita. Tapi hadirin maka Allah. Allah janjikan untuk umat dahulu. Mereka itu akan diberikan maghfirah dengan istighfar mereka banyak-banyak. Untuk ini umat tidak. Untuk ini pun akan diberikan maghfirah dengan gerak. Membantu agama Allah. Banyak ayat-ayat Al-Quran menjelaskan demikian. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi amwalikum wa fadzalikum khairun kuntum ta'lamun. Hasil daripada anda berjuang, bergerak dengan hadir dari sini apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Diampunkan dosa. Ayat yang lain. Walladzina kafaru ba'dhum awliya ba'd. Kalau katakan ini kenyataan dunia sekarang sampai hari kiamat, orang-orang kafir itu satu sama lain bekerja sama. Orang kafir itu bekerja sama satu sama lain, walaupun namanya komunis kah, namanya kapitalis kah, namanya oriental, apa saja yang mereka namakannya, tapi yang jelas Yahudi, Nasrani, Majusi semua kerja sama. Untuk apa kerja sama? Allah firmankan dalam ayat yang lain, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Sesungguhnya orang-orang kafir akan menggunakan menafkahkan harta mereka untuk menghalang orang dari jalan Allah, memindahkan orang dari jalan yang lurus, pindah ke agama. Dan akan dikuatkan oleh swasta yang fikuna, dan mereka terus akan menafkahkan harta mereka. Jangan berhayal anda satu detik pun juga orang kafir akan berhenti menggunakan duitnya untuk menghalang orang di jalan Allah. Ini sakit daripada Allah. Swasta yang fikuna, mereka tidak pernah tidur, tidak pernah berhenti untuk menggunakan hartanya untuk menghalang orang dari Allah. Tapi Allah ingatkan, gerak orang kafir bekerja sama untuk menghancurkan umat Islam, bekerja sama untuk menghalang orang dari Islam, itu tidak akan memberikan kesan apa-apa kalau umat Islam sendiri bergerak. Maka Allah firmankan dalam ayat berikutnya surat Al-Anfal ini, illam taf'alu, kalau kamu enggak bekerja sama juga dengan orang beriman, maka akan berdatangkan dua perkara, Pak. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Nanti akan datang fitnah di dunia ini. Fitnah ini maksudnya bencana terus-menerus datang. Kebakaran, kebanjiran, tsunami, pemboman, serangan udara, serangan darat, serangan laut, macam-macam akan datang terus. Enggak pernah berhenti. Ini namanya fitnah. Wa fasadun kabir. Dan kerusakan yang besar, rusaknya akidah. Umat Islam akan pindah agama nanti. Umat Islam akan pindah agama. Kenapa? Bukan karena geraknya orang kafir menggunakan hartanya, tidak. Tapi musibah yang datang itu, umat Islam pindah agama karena umat Islam tidak bekerja sama satu sama lain. Orang kafir memang kerja sama mereka. Bahkan iblis pun kerja sama sama mereka. Tapi kerjasamanya orang kafir untuk menghancurkan Islam tidak akan memberikan kesan apa-apa. Yang memberikan kesan itu adalah umat Islam tidak bekerja sama satu sama lain. Nah, kerjasamanya apa Allah katakan? Walladzina amanu. Mereka yang beriman. Enggak diam dengan iman mereka. Wahajaru. Imannya dibawa bergerak. Bergerak dengan membawa iman. Syekh Yusuf rahmatullah katakan, matahari ketika bayan hidayah jamaah akan diberangkatkan. Matahari beredar membawa cahaya. Maka yang tersebar apa? Yang tersebar cahaya, kegelapan hilang. Suatu saat matahari akan beredar juga menjelang hari kiamat. Matahari akan diredupkan oleh Allah. Cahayanya dicabut, matahari masih beredar. Maka ketika mentari beredar tanpa cahaya, yang tersebar apa? Kegelapan. Maka beliau katakan, sekarang orang-orang turis-turis bergerak mereka, bergerak berada di dunia, tanpa ada cahaya iman, tanpa ada cahaya sholat, zikir dan sebagainya. Datang ke Bali, sengaja beli celana pendek dipakai di depan toko tersebut. Mandi pun sengaja. Jadi mereka ini bergerak menyebarkan apa? Kegelapan. Sekarang kaya pun bergerak, sholat ini mau bergerak. Lain, Pak. Sholat di rumah dapat pahala berapa? Satu. Bawa itu sholat dengan bergerak. Datang ke masjid. Jadi berapa nilainya? 27. Gerakan itu sholat. Bawa ke Mekah sana. Jadi berapa? 1000. Bawa ke Madinah. Jadi 50.000 ataupun 1000. Bawa ke wajah Allah. Jadi berapa? 7.000. Jadi nilai ibadah anda itu akan bernilai kalau dibawa bergerak. Maka ketika karkun bergerak membawa sholat, karkun bergerak bertasbih, berzikir, karkun bergerak membawa sholat dan sebagainya akan tersebar. Sekarang di airport Perancis, alhamdulillah sudah ada masjid. Bahkan di airport Singapura sekarang ada masjid. Di bandara Thailand sekarang, di Bangkok, ada masjid. Bahkan ada kaumnya khusus, marbatnya khusus. Masjid sekarang ada. Sebelumnya di awalnya di Perancis. Kenapa ada masjid di sana, Pak? Ya, kalau kita ingin berhusnuzon, berarti pemerintah Perancis sudah mengakui adanya Islam di sana. Dibuatkan masjid di airport Perancis. Bukan suuzon istilahnya tersebut. Kalau kita ingin mengkaji lagi, kenapa mereka bikinkan masjid? Ada rasa takut. Karena kalau, kenapa setiap rombongan datang mencari masjid, masjid tidak ada. Mereka wudu, azan, sholat, berjamaah, orang kafir lihat ada apa nih. Dikira mau demo, ternyata sholat, ruku, bertanya-tanya, masuk Islam. Sekian ribu orang Perancis masuk Islam di airport Perancis. Kalau dibiarkan mereka sholat begini terus, nanti akan kacau nih. Maka dibuatkan masjid di pojok sana supaya sholat mereka jangan kelihatan. Maka saya biasa kalau bawa rombongan ke luar negeri, saya bilang udah ya, sebagian naik musala sana, sebagian sholat di sana, jangan ke musala. Ini syiar, Pak. Agama itu syiar, sholat berjamaah itu syiar, jangan disembunyikan. Sholat berjamaah sembunyi-sembunyi. Di pemandangan dan azan, itu syiar. Ada yang perkara yang harus disembunyikan memang, tapi ada yang harus disyiarkan. Wah, takut ria saya melontar, enggak usah ngelontar dah. Justru anda yang tidak melontar, itu yang namanya ria itu. Atau syirik namanya. Jadi kita mengerjakan sesuatu untuk dipuji orang namanya syirik. Apa namanya ria? Tidak berani mengerjakan perintah agama. Karena takut, itu namanya syirik. Wah, kita nanti ria di belakang orang, kita semain di rumah aja. Anggap syirik itu. Syiar agama harus dihidupkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah mulai berdebat. Masjid-masjid pun dibangun. Jadi ada gerak daripada Allah tadi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah katakan tadi? Walladzina amanu wa hajaru. Jadi iman jangan disimpan di rumah. Itu umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Silakan mereka dipuji oleh Allah. Ashabul Kahfi dipuji karena nyimpan iman mereka di gua sana. Tapi umat Islam ini enggak akan dipuji kalau nyimpan iman mereka di gua. Udah, sekarang kita nilai Ashabul Kahfi. 10 orang karkun yang harus ditaskir 4 bulan. Kemana tahunya ngumpet. Tinggal di pesantren, di Magelang saja. Atau di Tembora, atau di Banjarmasin. Udah, Pak, kamu jangan ditaskir, Pak. Kamu 4 bulan belajar saja. Enggak akan dipuji oleh Allah, Pak. Bahkan bisa digampar oleh para malaikat nanti itu. Allah puji inuman, imannya dibawa bergerak. Bukan dibawa berdiam, tidak. Sebagian orang memang harus belajar di pondok. Tapi yang belajar pun lari gerak lagi. Waliun ziru qawmahu, bukan berdiam, tidak. Kemudian bergeraknya mereka untuk apa? Kalau hijrah, haji juga hijrah. Salat berjamaah juga hijrah. Tapi wajah hadufi sabilillah. Di sini penekanannya, Pak. Bergeraknya mereka untuk memperjuangkan agama Allah. Ini gerak muhajirin. Jadi gerak mereka membawa iman. Jangan sampai mau bergerak mereka membawa kemunafikan. Geraknya membawa apa? Membawa iman. Berjauhlah, tundukkan pandangan. Tersebar cahaya. Berjauhlah sambil nengok perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bapak bu? Enggak ada. Oh ibu jaga sholat bu ya. Tapi dia waktu memandang jaga sholat hatinya sudah masuk ke mau munafikan di hati dia. Memandang itu perempuan. Bapak kapan pulang bu? Saya sudah janda bu. Masuk lagi ke munafikan bahaya maaf nih. Na'udzubillah. Sampai ada karkun yang berjauhlah bisa berhianat begitu kenapa? Karena bergeraknya bukan membawa iman, bukan kemunafikan. Kalau terjadi karkun-karkun ini, singkirkan dia, gambar dia. Musak jamaah. Saya yang pertama kali yang gambar dia. Bergerak membawa iman, bukan membawa kemunafikan. Bergerak. Ada orang sakit kena jin, dia mengobati sendiri kata izin Amir. Yang diobati perempuan. Tarik itu karkun, suruh pulang ke markas dia. Melawan, keroyok dia. Tapi jangan dibunuh. Dihajar saja. Maaf nih. Tapi gambarnya kayak gambar Abu Bakar kepada Umar. Kena kasihan sama dia, merusak jamaah. Maka hari ini kali ini kira bergerak mereka membawa iman. Memperjuangkan agama, bukan menyembunyikan iman saja sebagai Ashabul Kahfi. Beda antara kita dengan mereka. Waja'adu fisabilillah. Kemudian gerak yang kedua, yang dikunjungi tersebut. Ketika rombongan datang, walladzina awa wa nasaru. Mereka yang memberikan iwa, menyambut tamu, masjidnya dibersihkan, makanan pun dibuatkan. Beliau berbuat dengan baik. Wa nasaru, bergandengan tangan, nusrah, mengunjungi, buat jaulah dan sebagainya. Mewujudkan bagaimana 13.000 jamaah terbentuk. Namanya nusrah. Iwa memberikan makanan, minuman dan sebagainya. Nusrah bergandengan tangan dengan kaum muhajirin. Membawa mereka jaulah. Maka kalau umat Islam bekerja sama demikian. Dan ingat, para sahabat Nabi tidak ada yang muhajir daim, enggak ada yang ansari daim. Maksudnya jadi hijrah terus enggak ada. Abu Bakar hijrah dari Mekah ke Madinah. Hari ini dia muhajir, besok dia jadi ansar. Datang menentang. Hari ini dia ansar, besok dia jadi muhajir lagi. Abu Ayyub Ansari radhiyallahu anhu, dia jadi ansari menerima Nabi di rumah dia. Tapi besok dia akan jadi muhajir sampai meninggal di Turki sana. Jadi merupakan suatu bid'ah dalam dakwah. Bid'ah. Double bid'ah, multiple bid'ah. Bahkan bid'ah kuadrat macam-macam. Kalau ada karkun katakan, oh ini makomi bukan level saya. Saya ini sudah terbang jauh di udara, Pak. Saya tidak punya makomi. Itu bid'ah dalam dakwah. Anda berangkat ke permulaan, kembali ke makomi. Pilihkan makomi. Oh saya di makomi kan lebih penting. Makomi kuat. Jangan keluar dulu. Kita makomi itu juga bid'ah. Tidak anda ingin menjadi ansari daim. Tidak. Diputuskan musyawarah, saya berangkat jadi muhajir. Besok saya siap jadi ansor. Nah, kalau dua ini ada gerak senantiasa dalam diri umat, maka janji Allah, Pak. Ulaika humul mu'minun haqqo. Baru diakui hakikat iman seseorang. Jadi jangan mengatakan saya sendiri imannya tulen kalau Anda belum hijrah. Kalau Anda belum nusrah. Hijrah terus tidak pernah nusrah. Masya Allah, dawah terus tamu datang, dia tinggalkan juga berangkat. Maaf ya, saya tidak bisa nusrah Bapak, saya mau keluar. Nusrah tamu datang. Maka kalau hanya gerak hijrah saja, hakikat baru separuh iman. Nusrah saja belum. Dua-duanya kerjakan. Ulai tamul minuna haqqa. Kalau sudah gerak, janji Allah, Pak. Lahum maghfiratun. Lahum. Jadi maghfiratnya kepada ini umat diberikan dengan apa? Dengan gerak. Bukan hanya dengan istighfar. Umat Nabi Nuh dengan zikir banyak-banyak diampunkan. Makanya hasilnya lain, Pak. Orang yang dapat keampunan dengan istighfar, beda. Orang yang dia dapat maghfirah dengan gerak. Bedanya apa? Nabi Nuh katakan pada umatnya, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Ayo umatku, istighfar kamu banyak-banyak. Allah itu maha pengampun. Dengan istighfarnya umat Nabi Nuh banyak-banyak, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Akan diberikan curahan hujan yang membawa kesuburan. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Akan diberikan harta yang banyak. Makanya orang yang banyak betul-betul istighfar itu ditimbali Allah, tidak pernah dia kemiskinan. Anaknya banyak. وَيَجْعَلْكُمْ جَنَّاتٍ. Akan diberikan kebun-kebun yang banyak. وَأَنْهَارًا. Akan diberikan sungai-sungai. Tapi untuk dai-nya Allah yang banyak bergerak, يُرْسِلَ كَمْ مِدْرَارًا. Hadirin barangkali dia bergerak di tengah tempat yang kering kerontang sana. Tapi curahan hujan rahmat yang membasahi hati dia. Menyuburkan dekatnya dia kepada Allah terasa, Pak. Hidupnya sederhana saja. Mungkin dia tidak banyak punya air, tapi hatinya disirami dengan air rahmat daripada Allah. Air maksud, air sama nina. Curahan hujan senantiasa membasahi hatinya tersebut. Hatinya enggak pernah gersang walaupun di tempat tinggal di tempat yang gersang tersebut. Wajalakum jannu, wajalakum yunudu amwal wa bani. Akan diberikan anak yang banyak oleh Allah. Orang dengan banyak istighfar diberikan anak yang banyak, taat-taat. Tapi dengan dai yang bergerak, barangkali dia enggak punya anak, Pak. Bahkan banyak para nabi yang enggak punya anak. Tapi dia akan diberikan anak buah yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti nyata Syekh Abdul mulai Syekh Ilyas anaknya cuma satu, Pak. Mulai Yusuf anaknya satu. Mula Harun, laki-laki anak ke satu mula ulama kita. Syekh Abdul Wahab punya anak. Tapi anak buah beliau di mana-mana ada, Pak. Ingin mencium tangan beliau, memuliakan beliau. Ada orang ingin bicara, ingin mengganggu dia. Oh, anak dia siap mati untuk membela ayahnya. Disenangi di mana-mana orang merasa dia itu ayah saya. Dia itu ayah saya. Berlomba-lomba ingin menjemput dia, memuliakan dia. Lebih daripada memuliakan ayahnya lagi. Kemudian wa yaj'alakum amwal, hartanya banyak. Untuk orang yang istighfar, Pak. Diberi banyak harta. Tapi untuk dai yang dapat maghfirahnya, hadirin. Duitnya tidak ada dia. Rekeningnya di bank enggak banyak. Tapi wali songo katakan sugih tanpa bondo. Bondonya enggak ada, tapi sugih dia. Kapan mau berangkat? Standby. Berapa takutnya 25 juta siap berangkat. Takut berapa? 100 juta dia bisa menggiring orang. Bangnya tidak ada, tapi setiap saat surah dari langit Allah bukakan dengan cara Allah sendiri, Pak. Kelihatannya dia enggak punya uang, tapi bisa mengikuti perjalanan kemanapun juga, hadirin. Sehingga kadang-kadang orang mendustakan, ini orang aneh, kita mau punya duit sama dia enggak punya duit katanya, tapi bisa berangkat kemana-mana. Dia enggak bisa, memang duitnya enggak ada untuk mengutangin orang, tapi kapan ada takaza dia siap berangkat. Wajalakum jannat. Bagaimana dengan istighfar banyak-banyak, dikasih kebun yang banyak. Bagi dainya Allah, Pak, capek untuk ngurusin kebun. Dia enggak punya kebun, tapi buah-buahan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah apa yang belum pernah dia rasakan, Pak? Untuk mereka yang istighfar, dikasih kebunnya, umpamanya kebun kelapa, makan kelapa tiap hari terus. Tapi kalau dainya Allah, wajib. Buah anggur ada, durian ada, buah macam-macam yang enggak dikenal di tempat dia pun ada. Pernah makan matoa? Matoa? Anda pernah berangkat ke Irian Jaya sana akan ketemu Anda Mapuar di sana. Lihat buah zaitun kita takut buah apa? Buah apa? Ketakutan. Itu abid yang takut melihat buah itu. Dai, Pak. Dai, Pak. Di surga dia enggak pernah pangling. Abid bisa masuk surga macam masih bingung dia. Orang Arab asyik beribadah. Lihat buah durian bingung di surga. Ini apa nih buah berduri? Dai enggak bingung dia. Kenapa Allah katakan di Quran? Kullama ruzqa minha min kamaratin wa utubi mutasyabiha. Jadi di surga itu buah-buahan seperti di dunia ini gambarannya begitu. Enggak pernah lihat durian di surga bingung. Tapi kalau jadi keliling, tapi biasa kita bawa durian, orang tenang. Kelihatan yang berduri tapi dalamnya lain. Enggak pernah lihat buah tin, bingung. Kalau dari keliling dunia ini enggak pernah bingung lihat itu semua. Biasa tinggalnya di gubuk, ibadah di gubuk, zuhud dia. Masuk surga bingung dia, pangling. Apa nih? Dan bidadari dikiranya Allah. Itu dalam hadis dikirakan orang surga begitu bingung. Tapi bagi dainya Allah enggak pernah bingung, Pak. Karena dia biasa, jauhlah kadang-kadang ke istana dia. Nunggu bicara sama presiden. Maka lihat istana di surga enggak pangling dia. Kalau abid bisa pangling, Pak. Tapi kalau dai enggak pernah pangling. Wajah jannat akan diberikan oleh Allah kebun itu bagi mereka istighfar. Tapi bagi mereka yang daif, buah-buahannya diberi oleh Allah langsung. Maka hadir mereka subhanahu wa ta'ala, solusi semua itu. Enggak ada jalan lain kalau ini umat kembali kepada apa? Dawah. Maka yang terakhir Nabi telah sabdakan, Pak. Iza tabayatu bil'ina wa'i umat. Kalau kamu sudah sibuk dengan keperluan hidup, sibuk jual beli saja. Waraditum bizar'i. Senang untuk berkebun. Wattaba'tum azana baqari. Lari di belakang ekornya sapi. Sibuk dengan peternakan terus. Ternak sapi kah, ayam kah, ternak macam-macam. Wattaraktum jihadakum. Dan kamu tinggalkan ini jihad membantu agama. Apa yang terjadi, Pak? Ketika ini umat sudah sibuk dengan keperluan hidup. Lupa tujuan. Sallallahu alaikum zullan. Nanti Allah akan timpakan kepada kamu satu kehinaan. Sekarang umat Islam dihinakan di mana-mana, Pak. Karena apa? Bukan karena kita punya senjata, Pak. Banyak kita punya senjata sekarang. Ekonomi kita yang terkaya, orang Islam terkaya di dunia ini. Di mana saja negara Islam, di bawahnya itu banyak kekayaan alam. Tapi mereka tidak memiliki, Pak. Kenapa dihinakan? Karena sibuk untuk mengurusin itu semua, meninggalkan perjuangan di jalan. La yarfa'u ankum. Dan Allah tidak akan mengangkatkan itu kehinaan daripada kamu, umat Islam. Hatta tarji'u ila dinikum ila jihadikum. Sampai kalian kembali kepada agamamu dan nanti jihad kamu. Selama ini umat Islam tidak berjihad, tidak memperjuangkan di agama, tidak akan diangkatkan itu kehinaan. Maka hadir maka subhanahu wa ta'ala, supaya kita jangan dihinakan. Di kampung saya, di negeri saya, di mana-mana. Harus umat Islam dikembalikan. Bagaimana supaya Islam jangan sampai dibunuh. Di posok, di gozak, di mana-mana. Kembalikan mereka kepada jalan. Enggak ada. Di meja PBB, enggak bisa. Dengan apapun caranya, itu semua dusta. Yang benar hanya Allah dan Rasulnya. Kembalikan umat kepada kerja, kerja dakwah. Inilah yang dirisaukan oleh masyarakat kita, Pak. 13.230 jamaah target kita. Bagaimana berita adanya istimewa bulan Juli. Jangan menunda keberangkatan kita. Mulai sekarang kita berangkat. 40 hari kita berangkatkan sekarang. Bahkan yang berangkat sebelum istimewa, itulah roh istimewa. Sesudah istimewa itu jasadnya saja lagi. Dan yang berangkat sebelum istimewa, nanti pahala orang yang keluar sudah dapat dia semua. Yang sesudah istimewa sekarang mendapat pahala dia saja. Maka kita berangkatkan mulai sekarang nih. Berapa ribu? 13.230 jam. Dan itu enggak banyak. Dikali 10 berapa? 13.000 kali 10? Cuma 130.000, Pak. Yang pergi haji aja 250.000 lebih kurang. Dengan biaya 40 juta minimal, Pak. Sedangkan 40 hari, 4 bulan enggak sampai itu biayanya kan. Kecuali ada yang kita kirim nanti ke Amerika yang lebih gede. Sampai 100 juta barangkali. Nah berarti ini umat ada kemampuan Pak untuk bergerak ke sana. Kita jangan dengan pesimis, optimis. Tapi kita mulai dari kita. Bersedia Tuhan-Tuhan. Maka wujudkan sekarang di depan kita ini sekarang. Nih. Kami kemarin di Mekah ketemu Syekh Abdul Wahab. Ketemu Maulana Yaqub. Nah, kita bawa teman-teman jabat tangan semua. Kita jelaskan. Tolong doakan lagi. Kami bulan Juli. Maulana Yaqub ketawa. Ah, beliau katakan istimah ini penyakitnya di dunia ini satu. Membuat orang keluarnya mengakhirkan keluar. Istimewa bulan Juli, yang seharusnya keluar bulan Desember, bulan Juli semua. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat kita, kalau ada istimewa maunya keluarnya bulan apa? Hari, justru mulai sekarang kita keluar. Maka buktikan, ya Allah saya ingin jadi ruahnya istimewa, sekarang 4 bulan, silakan Pak, catatkan namanya. Mampir di Bangkok, ada pertemuan tanggal 23, nanti kita juga diharapkan hadir nih. Ditonggi istimewa. Bahkan sangat perlu Pak kita kirim omongan ke Irian Jaya, ke Flores, ke Ternate, bagian timur nih jauh. Silakan catat namanya. Dari mana? Dokter Jenulin. Kita apa buat? Dari jauh.